Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajmain. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah kembali kita bersua pada hari ini di acara kita, acara Penyujuk Hati, melalui Radio Republik Gelombang, Radio Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai ini. Mudah-mudahan kebersamaan kita mampu semakin menumbuhkan rasa cinta kita satu sama lain, walaupun kita tidak saling bertemu dan bertatap muka secara langsung. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita dengan kebersamaan kita pada hari ini, dan mampu dan membuat kita mampu semakin bersemangat untuk melakukan hal-hal yang selalu diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupan kita. Pada hari ini kita akan membahas ayat ke-96 dari surat Al-Isra yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Katakanlah wahai Muhammad, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian. Sungguh Dia Maha mengetahui, Maha melihat akan hamba-hambanya. Para pendengar rahimakumullah, ayat 96 ini merupakan pengajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa jawaban yang harus Rasulullah sampaikan atas debat yang mereka yang dilakukan oleh kafir Quraisy yang berusaha memojokkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat 93 terdahulu, Allah sudah mengajarkan kalimat yang menenteramkan jiwa Rasulullah akibat penghinaan atau pemojokan yang dilakukan oleh kafir Quraisy dengan kalimat Qul subhana rabbi, katakanlah maha suci Tuhanku. Dan di dalam ayat 96 ini kembali Allah mengajarkan Qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum, cukup Allah itu yang menjadi saksi antara saya dengan kamu. Segala tudingan yang kamu sampaikan, kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberikan penjelasan mana yang benar dan mana yang salah. Segala apa yang saya lakukan, suatu kebaikan, menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya tidak perlu banyak-banyak orang yang bersaksi atas kebenarannya. Ya, akan tetapi cukuplah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersaksi atas kebenaran yang saya sampaikan. Terima atau tidak terima orang lain itu terserah mereka. Yang jelas itu sudah disampaikan kepada orang lain. Qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum, ya. Cukuplah Allah menjadi saksi antara kamu, antara aku dan kamu sekalian. Para pendengar rahimakumullah, ini merupakan jawaban yang sangat tegas atas permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Segala usaha melakukan kebaikan, menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, keinginan-keinginan untuk berbuat baik dengan satu kalimat yang mampu menyejukkan perasaan dan mampu menepi segala keraguan dan berbagai tantangan atau cobaan serta rintangan kita hadapi, salah satunya adalah dengan kalimat Qul kafa billahi, cukup Allah itu atas segala sesuatunya. Aku hanya cukup meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku hanya cukup mengetahui bahwa Allah bersaksi atas segala perbuatan yang aku lakukan. Ya. Ini yang paling penting. Ya. Di infotainment beberapa hari yang lalu kita bisa melihat ada acara infotainment yang menampilkan perdebatan antara pasangan suami istri mantan, ya, suami istri yang berdebat satu sama lain, saling menyalahkan satu sama lain, ya, terlalu banyak bicara akhirnya ngelantur kemana-mana, ya, yang mantan istri menyalahi suami, yang mantan suami menyalahkan istri, memojok-mojokkannya, ya, ini menjadi terinspirasi saya membahas ayat Al-Quran ini. Kalau menghadapi banyak persoalan, tidak usah banyak bicara, karena semakin banyak kita bicara akan semakin banyak kesalahan yang kita lakukan. Semakin banyak kita berbicara akan semakin banyak kita memojokkan orang misalnya tanpa kita sadari, apalagi kalau ada orang-orang yang pernah bermasalah dengan kita. Jadi cukup dengan satu kalimat yang cukup singkat, padat dan jelas, katakanlah Qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum, Allah yang jadi saksi, tidak usah saya bicara banyak-banyak, Allah yang cukup menjadi saksinya. Hal ini pernah terjadi pada catatan riwayat orang-orang terdahulu, di mana ada seorang pengembala dikerjai oleh seorang wanita, dia hamil di luar nikah, tapi ternyata dia mencoba untuk menutupi keaiban dirinya dengan menuduh seorang pengembala, seorang orang saleh, ya maaf, orang saleh yang menjadi ayah dari anak yang dikandungnya. Orang yang saleh ini tidak banyak bicara. Ketika dia dicerca, ketika dia dilempari, dia hanya mengatakan Allah yang menjadi saksi. Ya, dan ketika si ibu tadi melahirkan anak yang dikandungnya, ya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya, si anak mampu berbicara walaupun masih dalam kondisi balita dengan mengatakan ayah saya bukan seperti yang dituduhkan oleh ibu saya. Ayah saya yang sebenarnya adalah tukang gembala. Karena dia malu, akhirnya dia mengatakan orang saleh itu yang sebenarnya yang menjadi ayah saya. Jadi kalimat yang singkat dan padat yang mampu membuat kita tetap kokoh dengan pendirian kebenaran kita dan tidak usah berbicara banyak ngelantur sehingga akhirnya membuat banyak kesalahan di dalam pembicaraan, yaitu dengan satu kalimat yang diajarkan oleh Allah melalui Rasulnya, Qul kafa billahi syahidan bainakum baini wa bainakum, cukup Allah yang menjadi saksi antara saya dan kamu. Selesai, dan ini akan dibicarakan secara lebih lanjut oleh Ustaz kita, Ustaz Adiansah. Kami persilakan Ustaz Adi. Iya, terima kasih Ustaz Perdana. Sungguh sangat menarik tadi apa yang dikatakan Ustaz Perdana mengomentari terhadap ayat yang mulia ini. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan di dalam ayat ini khabiran basira, memiliki sifat khabir yang akan memberikan kabar, yang akan menceritakan kepada kamu, hai manusia, apa yang telah kamu lakukan, apa yang telah kamu perbuat. Nah, artinya bahwa catatan perbuatan kita ini sekecil apapun dari kebaikan pasti akan terekam, ada catatannya. Dan begitu juga sebaliknya, ya, kekufuran, kejahatan, ya, sekecil apapun kita lakukan, itu ada catatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya itu akan sangat mudah terungkap kembali dan diputar kembali ketika di padang mahsyar nanti, sehingga tidak ada seorang pun yang mampu mengingkari apa yang sudah dia lakukan. Nah, dalam hidup ini saja, ya, data sebuah perusahaan besar misalnya dapat disimpan di dalam satu flash disk mungkin yang kecilnya lebih kecil daripada jari kita, ya. Atau perusahaan dengan omset miliaran dolar misalnya dapat disimpan datanya semuanya hanya dalam satu external hard disk. Jika itu mampu dilakukan manusia, ya, tentunya Allah Subhanahu wa taala jauh lebih daripada segala-galanya mampu melakukan itu. Nah, ini khabir, basir, maha melihat dan maha menyaksikan, dan ini kaitannya erat dengan sifat Allah yang disebutkan di awal ayat ini, syahid. Allah itu menyaksikan dan Allah itu melihat terhadap apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat. Dan kelak Allah Subhanahu wa taala akan menjadi saksi terhadap apa yang telah kita lakukan dalam hidup ini. Ya. Sungguh Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui gerakan semut yang hitam di atas batu yang hitam di malam yang gelap gulita. Sungguh Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui dan melihat bahkan yang tidak kita mampu melihatnya. Sesungguhnya apa yang mampu kita lihat dengan mata kita sangat terbatas, ya. Jadi pandangan mata kita ini bahkan terkadang menipu diri kita sendiri. Seperti misalnya kita melihat ke laut, ya. Ketika kita berada di atas pesawat itu kita melihat ada laut itu berwarna airnya hijau, atau ada yang berwarna kecoklat-coklatan, ada pula yang berwarna biru. Nah, apakah air laut itu seperti itu warnanya ketika kita ambil airnya? Tentu tidak. Nah, begitu juga ketika kita melihat ke langit, ke atas kepala kita, kita melihat ke langit, langit itu berwarna biru. Apakah warna biru langit itu seperti itu adanya? Tentunya tidak. Nah, jadi terkadang pandangan mata kita sendiri menipu diri kita, artinya kita tidak mampu melihat kejadian itu sebagaimana adanya. Nah, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat basir yang maha melihat, maha mengetahui, alim, ya, maha menyaksikan terhadap apa yang kita lakukan. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaulah sifat ini senantiasa kita sadari dalam hidup kita, saya yakin tidak ada lagi orang yang mampu melakukan korupsi. Saya yakin tidak akan ada satu orang pun yang berani untuk membunuh orang lain. Saya yakin sekali kalau sifat-sifat Allah ini dipelajari secara mendalam, dihayati maknanya, kemudian dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, tidak akan ada orang yang berani menzalimi saudaranya, temannya, karib kerabat, atau siapa saja, karena Allah itu maha menyaksikan dan Allah itu akan menjadi saksi atas apa yang dia perbuat. Allah itu maha melihat dan Allah akan mengabarkan terhadap apa yang dia lakukan. Tapi karena manusia lalai, lupa, dan sengaja melupakan bahwa Allah itu maha mengabarkan, Allah itu maha melihat, Allah itu akan bersaksi terhadap makhluk-makhluknya, Allah itu maha mengetahui, sehingga dengan mudah dia korupsi, dia menzalimi hak-hak orang lain, dia membunuh, dia menyiksa, dan dia melakukan kecurangan-kecurangan dalam perdagangan. Oleh karena itu, ingatlah, hidup di dunia ini bukan ini segala-galanya, tapi masih ada kehidupan yang jauh lebih kekal abadi yang kita akan mempertanggungjawabkan setiap apa yang kita perbuat di dunia ini. Mungkin itu tambahan. Iya, terima kasih Ustaz Adi. Para pendengar rahimakumullah, menarik sekali tadi satu kesimpulan dari apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Adi, bahwa kalau ternyata kita memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan membuat kita semakin tersadar dan tidak berani untuk melakukan hal-hal yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita mempelajari sifat Allah yang 20 atau Asmaul Husna Allah yang 99. Maka itu sebenarnya sangat baik sekali untuk membuat kita semakin tahu tentang bagaimana Allah dengan segala kemampuan dan kemahakuasaannya mengetahui segala apa yang kita lakukan. Allah maha melihat, dan kalau kita sadari, kita tidak akan berani untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan sifat Rasulnya, Siddiq, Amanah, dan Fatanah. Itu akan mampu membuat kita sadar bahwa di dalam hidup ini kita harus berusaha mengikuti sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jujur di dalam berinteraksi dengan orang lain, amanah ya, di dalam melakukan apa yang telah yang kita emban dan harus kita kerjakan ya, fatanah dan sebagainya. Mari kembali kita mempelajarinya, karena itu sangat baik untuk meningkatkan keimanan dan kebaikan kita. Ini saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir.